Asalnya manusia itu tiada, lalu diadakan untuk ditiadakan, kemudian diadakan. Asalnya orang eueuh maot, kemudian diadakan. Sebentar lagi dimautkan. Ujungnya enak nih, yuhyikum, dihidupkan. Muntung-tungna maot geunah. Teu kudu ngaji. Naon ngaji capek-capek, toh tungtungna maot. Karena manusia mah ujungnya hidup, ya kudu ngaji, kudu salat, kudu saum, kudu zakat, kudu haji, kudu umroh, karena tungtungna hidup. Sederhanana, tidak hanya bilatungan tapi aya balik tungan. Ada perhitungan. Ada yauma yaqumul hisab. Ada hisaban. Sengaja aku ciptakan kematian dan kehidupan itu untuk aku uji di antara mereka siapa yang terbaik amalnya. Terbaik, lain terbanyaknya, terbaik, catat terbaik.